Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ketua sebelumnya kita telah membaca 4 masalah. Masalah 112, 113 dan 114. Ya. Baik. Jadi kita masih membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah tentang masalah 114, yaitu di antara perilaku dan akhlak jahiliyah menyembunyikan al-haq ma'al ilmi bihi, dalam keadaan dia mengetahui kebenaran itu. Kita lanjutkan penjelasan beliau hafizahullah. Wa asyaddu min kitmani syahadah, dan lebih parah keadaannya dari menyembunyikan persaksian adalah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Ya, jadi ayat yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, ayat berapa itu? Ayat 125 pada surat An-Nisa, itu tentang menyembunyikan syahadat, ya. Orang yang menyembunyikan syahadat, persaksian. Nah, menyembunyikan ilmu keadaannya lebih parah, dosanya lebih besar daripada menyembunyikan persaksian. Kenapa? Alladzi huwa hayatun nas. Karena ilmu merupakan sebab hidupnya manusia. Hidayatuhum, dan sebab mereka mendapatkan hidayah ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Fal wajibu bayanul haq, maka yang wajib adalah menjelaskan kebenaran. Wa adamul mudahana, ya. Wa adamul mudahana. Naam, dan tidak melakukan mudahana. Dahana mudahanatan wa dihanan artinya adalah azhara khilafa ma aubmarah, menampakkan lawan dari apa yang disembunyikannya. Naam. Ya, jadi tidak boleh bersifat khianat menyembunyikan ilmu kebenaran dan menampakkan kebatilan yang menyelisihinya. Baik. Yang termasuk di antara kategori menyembunyikan ilmu, kata Syekh, wa min zalika idza ra'a an-nasa 'ala batilin, apabila dia melihat manusia, orang-orang di atas kebatilan, au khurafatin, ataukah di atas khurafat. Khurafat adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Au syirkin, atau kesyirikan, fa innahu la yaskutu, maka dia tidak boleh diam. Ketika dia melihat kemungkaran-kemungkaran ini ada di hadapannya, sementara dia memiliki kemampuan mengingkarinya, lalu dia diam saja, itu sama saja dengan menyembunyikan ilmu. Ya, jadi tidak mengingkari kemungkaran yang mampu dia lakukan. Tidak mengingkari kemungkaran yang sebenarnya dia mampu mengingkarinya, dan kemungkaran itu ada di hadapan dia, tapi dia diam saja, itu sama saja dengan menyembunyikan ilmu. Ya, jadi dia tidak boleh diam. Bal yajibu alaihi an yubayyina, bahkan wajib atasnya untuk menjelaskan, memberikan bayan, penjelasan. Wala yatrukun nasa yaqauna fi ibadatil kubur, dan dia tidak boleh membiarkan manusia, ya, jatuh pada peribadatan terhadap kuburan. Ibadatil ubriha, dan beribadah kepada makam-makam. wa muzawalati al-bida'il mudillah, dan membiarkan orang-orang terus mengamalkan bid'ah yang menyesatkan. Kita sekarang baru masuk bulan Rajab, banyak bid'ah seputar bulan Rajab. Ada yang berpuasa di tanggal 1 Rajab, ya ini ada keutamaannya. Ada yang berdoa dengan doa masuk bulan Rajab, sudah berapa bid'ah? 2. Nanti ada nisfu, itu bulan Sya'ban ya, nisfu Sya'ban. Sekian banyak bid'ah, ya tidak boleh dibiarkan. Harus ada pengingkaran, penyampaian, penjelasan. Wajib. Nah, jangan dia membiarkan manusia melakukan itu, wayaskut, dan diam. Jangan. Wayaqul, lalu dia mengatakan, ya, punya prinsip, laisa li sya'nun binnas, saya enggak punya urusan dengan manusia. Saya punya urusan sendiri. Enggak boleh seperti ini. Apalagi kita para da'i, mubaligh, tullabul ilm, ya, seperti kita-kita ini, kita ini para penuntut ilmu, tahu hukum, punya ilmunya. Jangan biarkan, ya, sampaikan dengan hikmah. Jangan punya prinsip, saya enggak ada urusan dengan manusia, dengan orang-orang. Enggak boleh. Ketika antum menginjakkan kaki antum di ma'had ini, maka antum memiliki tanggung jawab menyampaikan balighu anni walau ayah. Jangan punya prinsip, enggak ada urusannya, saya enggak ada urusan dengan mereka. Tidak. Bahkan itu adalah tanggung jawab kita sebagai calon-calon dai. Kita punya ya beban. Nah, baik, jangan merasa ya merasa masa bodoh. Tidak boleh seperti wajib, harus punya kerisauan. Aw yarana sayata'amaluna bil muamalat, contoh yang lain, dia melihat orang-orang bermuamalah dengan muamalah yang sifatnya al muharram, diharamkan. Wa yaskut, lalu dia diam. Ya, seperti bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Ya. Dia tidak memberikan penjelasan, hanya diam saja. Kata Syekh, fahadza kitmanul ilmi wa khiyanatul linnasiha. Maka ini termasuk bentuk menyembunyikan ilmu. Kena kita para penuntut ilmu yang cuma diam saja, masuk kita di sini termasuk menyembunyikan ilmu. Wahyana linasiha, dan makhyanati, tidak menyampaikan nasihat. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Lawan nasihat adalah bersifat khianat. Ya, nah berarti kita tidak menjalankan amanah, amanah untuk menyampaikan ilmu. Fallahu lam yu'tika hadzal ilma min ajli an taskuta alayhi. Allah tidak memberikan engkau ilmu ini untuk diam saja. Ya. Untuk taskut alayhi, diam atasnya. Wa innama hammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu linnas. Sesungguhnya saja Allah subhanahu wa ta'ala memikulkan kepadamu ilmu itu dengan tujuan agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Ini calon-calon dai, dari sekarang antum harus punya prinsip. Saya di sini ingin ya berta'awun menjelaskan ilmu kepada orang-orang. Jangan keluar dari sini la da'wah wala dirasah wala imamah, tidak berdakwah, tidak mengajar, tidak memimpin kaum muslimin salat, tidak jadi khatib. Itu kerugian yang besar. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak pernah duduk di ma'had-ma'had, harus punya ciri khas. Barakallahu fikum. Nah, jadi Allah memberikan ilmu ini untuk antum sampaikan, jelaskan kepada manusia. Ya makanya perbaiki niat antum belajar. Jangan saya belajar karena disuruh abi, umi. Ya, ingat adab-adab menuntut ilmu yang kita pelajari pada kitabul ilmu. Ya, walaupun belum selesai semua, tapi di situ ada ikhlas. Niatnya apa? Belajar ingin mengangkat kejahilan dari diri kita dan orang-orang lain. Begitu. Nah, wa anta da'wa ila Allah ala basira, dan Allah Subhanahu wa taala memikulkan ilmu kepadamu agar engkau mengajak kepada Allah di atas basirah. Ya, di atas ilmu dan keyakinan. Wa antuhawila ikhrajan nas minadh dhulumati ilan nur, dan agar engkau berusaha mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya, jadi seharusnya kita memperbaiki diri dulu, ya, membenahi diri kita, kemudian mengeluarkan orang-orang dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jangan kita masih berada di dalam kegelapan, mau mengeluarkan orang dari kegelapan-kegelapan. Bagaimana caranya? Kita sendiri masih dalam kegelapan itu. Kenapa? Karena malas belajar, malas murojaah, malas mengamalkan ilmu, sering terlambat sholat jamaah. Sampai-sampai kalau liburan, tolak harus pulang. Kenapa? Karena kalau tinggal di sini bermalas-malasan. Libur di mahat bermalas-malasan. Ya, jadi berusaha memperbaiki diri sebelum mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Fala yasughu lil ulama, maka tidak boleh bagi para ulama hanya sekutu diam saja. Wahum yaqdiruna 'alal bayan, sementara mereka mampu memberikan penjelasan. Ya, jadi ini ajakan Syekh Fauzan kepada ulama-ulama yang lain. La siyama terlebih idza ra'un nasa fi dhalalin, apabila mereka melihat orang-orang berada di dalam kesesatan, musyrikin dan kesyirikan, wa bid'ain dan bid'ah, wa khurafatin dan khurafat. Fala yasi'uhum as-sukut. Ya. Nah, maka mereka tidak boleh diam. Fa in sakatu, apabila mereka diam, fa inna hadza min kitmanil ilmi, maka ini termasuk menyembunyikan ilmu. Alladzi aballahu bihil yahuda wan nasara, yang dengannya Allah mencelah orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, kita selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya dua kelompok ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Termasuk di antara jalan mereka menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi jangan mengikuti langkah-langkah mereka. Allah mencela mereka dengan itu. Fa kaifa idza qala bi khilafil haqq wa huwa ya'lamu? Lalu bagaimana keadaannya apabila dia mengucapkan sesuatu yang menyelisihi al-haq dalam keadaan dia mengetahuinya? Tentu keadaannya lebih parah. Menyembunyikan ilmu saja dosanya sudah besar, apalagi mengucapkan, menampakkan sesuatu yang merupakan lawan dari kebenaran. Menyembunyikan kebenaran sudah dosa besar, apalagi menyebarkan kebatilan. Ya, tentu itu lebih besar lagi. Wa afta bi khilafihi muta'ammidan, dan berfatwa dengan khilafnya, dengan sesuatu yang menyelisihinya, menyelisihi al-haq. Dhamir ha kembali kepada al-haq. Berfatwa, isi fatwanya menyelisihi al-haq, muta'ammidan, secara sengaja. Lebih besar lagi dosanya. Min ajali irdha'in nas, untuk mendapatkan ya kesenangan manusia agar orang-orang senang. Au min ajali tamsyati al-umur, agar segala sesuatunya berjalan lancar. atau min ajli an yusayira an-nas, agar memudahkan orang-orang, jangan dipersulit, kata mereka. Padahal menyelisih al-haq. Ya, yang seperti ini dosanya lebih besar daripada menyembunyikan ilmu. Karena dia menampakkan lawan dari kebenaran, yaitu kebatilan. Fal haqqu haqqu an yuttaba'ah, maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Fa anta turdillaha azza wajal, maka engkau, ya, engkau mencari keridhaan Allah azza wajal. Sampaikanlah kebenaran untuk mendapatkan ridha Allah azza wajal. Wala turdin nas, dan jangan mencari ridha manusia. Wahum ala batilin, dalam keadaan mereka berada di atas kebatilan. Kemudian beliau menutup penjelasan ini dengan menyebutkan hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Man iltamasa ridallah, hadis ini pernah kita lewati pada kitab Tauhid. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah bi sakhatin nas, dengan kemurkaan manusia. Ya, yakni dia tidak peduli manusia murka atau tidak, yang jelas ya himmahnya, ya cita-citanya ingin mendapatkan ridha Allah. Maka balasannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, radhiyallahu anhu wa ardhon nasa wa ardha anhu nas. Maka Allah ridha atasnya dan Allah membuat orang-orang ridha atasnya. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Wa man iltamasa ridwan nas, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia bi sakhatillah, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia melakukan sesuatu yang membuat orang-orang itu senang, ya, dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka balasannya sakhitallahu alaihi, maka Allah murka atasnya. Wa askhata alaihi nas, dan Allah membuat orang-orang murka atasnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya adalah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli, ya. Tidak peduli apakah manusia ridha atau tidak, karena ridhon nas ghayatun la tudraku. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai. Baik, itu masalah 114. Kita beralih ke masalah berikutnya. Masalah 114 tadi adalah perilaku dan akhlak orang-orang jahiliyah berupa menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu, termasuk menyembunyikan ilmu apa tadi? Tidak mengingkari kemungkaran padahal dia mampu melakukannya. Yang lebih parah daripada menyembunyikan ilmu apa? Menampakkan lawan daripada al-haq, yaitu kebatilan. Ini lebih parah lagi, secara sengaja. Ya, menyembunyikan al-haq ini dosanya sudah besar, apalagi menampakkan lawan dari al-haq secara sengaja. Baik. Al-qawlu 'ala Allah bi ghairi. Masalah berikutnya, masalah 119, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Masalatul khamisata asyrata ba'da mi'ah. Masalah 115. Qaidatud dhalal. Kaidah kesesatan. Jadi kesesatan itu juga punya kawaid, kaidah-kaidah, dasar-dasar, fondasi-fondasi. Ya, di antara dasar kesesatan adalah berkata atas Allah tanpa ilmu. Ya, berkata atas Allah tanpa ilmu. Kalau tadi menyembunyikan kebenaran, ya, sekarang berkata atas Allah tanpa ilmu. Ini juga perilaku dan karakter orang-orang jahiliyah. Nah, kata Syekh Fauzan, qaidatul dhalali ay aslu dhalalil alam wa man sya'uhu. Ya, pokok kesesatan alam semesta yang ada di alam ini, dan mansyanya, ya, asal kemunculannya al-qawlu alallahi bighairi ilmi, berkata atas Allah dan Rasul. Syekh Fauzan mengatakan bahwa berkata atas Allah tanpa ilmu a'zamu minasyirk, dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Dosa syirik itu besar. Berkata atas Allah tanpa ilmu lebih besar lagi dosanya. Nah, dalilnya ayat 33 dalam surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan, sesungguhnya saja Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi, wal ithma wal baghya, dan juga Rabbku mengharamkan dosa dan sikap baghi, melampaui batas, bighairil haq, tanpa hak, wa antusyriku billah, dan juga Rabbku mengharamkan kalian menyekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dengannya sultan, yakni bayyinat, keterangan yang jelas. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamu, dan mengharamkan kalian berkata atas Allah tanpa ilmu. Sisi pendalilan kata Syekh Fauzan, faja'ala al-qawla ala Allahi fauqa syirki billahi azza wa jalla. Allah menjadikan dosa berucap, berkata atas Allah di atas dosa kesyirikan terhadap Allah. Ya, itu sisi pendalilannya. Karena ayat ini menyebutkan dosa secara berurut, mulai dari yang terkecil, mulai dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian yang lebih besar dan lebih besar darinya. Terakhir, mantaqulu Allah malah ta'lam. Berarti lebih besar daripada syirik. Fala yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang an yaqula 'alallahi bighairi ilmin, berkata atas Allah tanpa ilmu. Kan yaqul, seperti dia mengatakan innallaha harrama kadza, sungguh Allah mengharamkan demikian. Atau mengatakan innallaha abaha kadza, sungguh Allah membolehkan demikian. Ya, padahal tidak. Ya kan? Nah, au innallaha syara'a kadza, atau dia mengatakan sungguh Allah mensyariatkan demikian. Wa huwa ghairu masyru'in, padahal itu tidak disyariatkan. Nah, seperti yang kita singgung tadi, ya. Berpuasa di hari pertama Rajab. Nah, enggak disyariatkan. Berarti berucap atas Allah tanpa ilmu. Hadza qaulun 'ala Allahi bighairi ilmi. Ini adalah bentuk berucap atas Allah tanpa ilmu, wal iyadzu billah. Atau yufti wa huwa la ya'lam. Nah, ini juga digaris bawahi. Ya, yang tadi digaris bawahi contoh-contohnya, ini contoh yang lain. Dia berfatwa dalam keadaan dia tidak memiliki ilmunya. Nah, berfatwa tanpa ilmu, bal yatakharras, bahkan dia membuat-buat dusta, mengada-adakan dusta. Wa hadza khatirun jiddan, dan ini sangatlah berbahaya, menunjukkan orang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermudah-mudahan, ya kan, seandainya dia memiliki ketakwaan dan khusyah kepada Allah, tentu tidak berani berucap atas nama syariat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Wa hadza kadzibun 'ala Allah azza wa jalla, berucap atas Allah tanpa ilmu termasuk, ya, berdusta atas nama Allah. Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allah, kemudian Syekh menyebutkan ayat yang menyebutkan besarnya dosa, ya, berdusta atas Allah. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang kadzaba 'ala Allah, berdusta atas Allah, au kadzdzaba wa kadzdzaba bisidqi, dan mendustakan kebenaran, izja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannam matsal lil kafirin, bukankah di jahannam tempat kembalinya orang-orang kafir. Nah, jadi termasuk dalam kategori berdusta atas nama Allah. Fala yajuzu al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Maka tidak boleh berucap atas Allah tanpa ilmu. Ya, kalau tidak tahu ilmunya maka enggak usah jawab. Diam saja atau ucapkan la adri wallahu a'lam. Itu sudah cukup. Ya, jangan berlebih-lebihan ya, memberat-beratkan diri. Berlebih-lebihan dengan cara apa? Memberat-beratkan diri menjawab pertanyaan. Kudwah kita dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama di sini disebutkan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai', Rasulullah apabila ditanya tentang sesuatu, lam yanzil alaihi fihi wahyun, yang belum turun kepada Nabi tentang permasalahan itu wahyu, ya, belum turun wahyu, yu'ajjalul ijabah, maka Nabi mengakhirkan. Mengakhirkan menjawab hatta yanzil alaihi wahyu, sampai turun atas beliau wahyu minallah azza wajalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka, banyak dalam Al-Qur'an, ada 12 tempat. Ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang ini, ada 12 lafaz yas'alunaka. Nabi tidak menjawab sampai datang wahyunya. Nah, fakih lebih beri, maka bagaimana lagi dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul saja diam, tidak menjawab sampai datang wahyu, sampai datang ilmunya, apalagi kita, kan begitu. Wal alimu, dan seorang yang berilmu itu yakhfa alaihi asya' katsirah. Ya, tersamarkan atasnya banyak hal. Padahal seorang alim ini, fa idza lam yakun indaka wuduhun, maka apabila di sisimu tidak ada kejelasan fil mas'alah, pada suatu permasalahan, wa dalilun min al-kitab wa sunnah, dan tidak jelas ya di sisimu dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, faqul la adri, katakan aku tidak tahu. Wala yang kusuhada min ilmika wa qadrika, dan ilmu dan kedudukanmu tidak akan yangkus, tidak akan turun dengan sebab ini. Nah, ya, tidak akan berkurang, yakni tidak akan mengurangi ilmu dan kedudukanmu jika kamu mengatakan la adri, tidak usah malu. Ya. Bal yazidu hadza min qadrika indallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sikap yang demikian menjawab saya tidak tahu jika tidak jelas ya di sisinya permasalahan itu, itu termasuk hal yang bisa menambah kedudukan kita indallah subhanahu, di sisi Allah subhanahu. Ya, jadi jangan malu. Jangan menganggap, jangan berprinsip, oh, kalau saya enggak tahu, ya, kalau saya enggak jawab nanti muka saya taruh di mana? mau ditaruh mana tuh muka saya? Di mana mukanya ditaruh? Di kantongnya? Di mana? Ya di mukanya. Ya. Jadi sekali lagi carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jangan segan untuk mengatakan la adri. Al-Imam Malik rahimahullah telah ditanya tentang 40 masalah, maka beliau menjawab sebagiannya saja. Wa qala an aktsariha, dan beliau menjawab ya mayoritas 40 pertanyaan itu dengan mengatakan aku tidak tahu. Qala lahu sa'il, maka orang yang bertanya tadi mengatakan kepada Imam Malik, anajitu kami biladin ba'ida, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh. Wathammantu safara, dan aku menanggung safar. Ya. Wataqulu la adri, sementara kamu mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana ini, Imam? Kata Imam Malik menjawab, irkab rahilatan, tunggangi kendaraan. Wadhab, dan pergi ilal baladil ladzi ji'tahu, ilal baladil ladzi ji'tahu, pergi ke negeri yang engkau datang darinya. Wa qul linnas, dan sampaikan kepada orang-orang, sa'altu malikan, aku telah bertanya kepada Imam Malik. Wa qala la adri, sementara Imam Malik mengatakan saya tidak tahu. Sampaikan. Imam Malik tidak malu, padahal beliau imam, imam dar al-hijrah, imam kota Madinah yang terkenal. Tetapi beliau tidak merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Bahkan orang yang bertanya tadi disuruh untuk menyampaikan pada orang-orang di negerinya. Sampaikan, Imam Imam Malik kalau ditanya jawabnya tidak tahu. Coba. Wa kadza ahlul ilm, dan demikianlah keadaan para ulama. Wa ahlul khasyah minallahi azza wajalla, dan orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Nah, ya, ini dalam hal menjawab pertanyaan, berfatwa. Ya, demikian pula dalam hal menulis karya tulis. Nah, ini semua sebenarnya peringatan bagi kita, ya, calon-calon dai. Nanti kalau antum sudah jadi dai, ditanya tentang suatu permasalahan, tidak tahu ilmunya, ya, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Kalau sudah jadi dai, ya, kemudian ingin menulis karya tulis, ya, perhatikan nih. Kata Syekh, al-insanu la yu'allifu wa huwa laysa indahu ahliyah lit-ta'lif. Seseorang jangan menulis suatu karya tulis dalam keadaan tidak memiliki ahliyah, kemampuan untuk menulis. Ya. Nah, jangan sembarangan menulis suatu karya tulis. Falaitana salimna min katsir minan mu'allafat war rasail. Syekh berangan-angan agar kita bersih dari banyak karya-karya tulis, ya, dan risalah-risalah, karena terlalu banyak yang bertebaran di sekitar kita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, ya, tidak ilmiah. Walam tabaqalana illal kutub as-sahihah, dan beliau juga berangan-angan, ya, supaya tidak tersisa kecuali kitab-kitab yang benar yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah. Wal mushkil, yang menjadi masalah, kata Syekh, anna hadhil kutub ar-rasail, bahwa kitab-kitab, ya, dan tulisan-tulisan ini satabqa, akan terus ada, wa tudlilu ajyalan ba'daka, dan akan menyesatkan generasi-generasi setelahmu. Ini yang menjadi masalah. Kamunya sudah meninggal, sudah menjadi tulang belulang di dalam kuburan, tetapi tulisanmu masih terus beredar di tengah-tengah manusia, masih bisa diakses di internet. Dosanya menjadi dosa jariah, apalagi zaman sekarang. Iya. Nah, orang yang sudah tidak ada tapi tulisannya masih ada, masih bisa diakses dan seterusnya. Wa takunu antal mas'ulu anha, dan engkau akan yang mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi ini bukan suatu permasalahan yang sepele. Ini sangat berbahaya. Al insan yattaqillaha fi fatwa. Seseorang harus bertakwa kepada Allah dalam fatwanya, wa fi kitabih, ya, dalam kitabnya, tulisannya, wa fi kalami, dalam ucapannya, wa fi hadisi, sama kalam dan hadis sama, wa fi muhadaratihi, dalam ceramah-ceramahnya, fala yaqul illa ma yaghlibu ala dhannihi annahu sawabun, maka dia jangan mengucapkan sesuatu, ya, kecuali apa yang menurut dugaan kuatnya, ya, ulamatul zon, dugaan kuat bahwa itu benar. Jadi di sini boleh beramal dengan ghalabatul zon. Naam, dugaan kuat. Wa annahu muwafiqul kitab was sunnah, dan mencocoki Alkitab dan As-Sunnah. Ya, itu bimbingan dari Syekh Fauzan Abdullah dan ulama yang lain. Naam, ini terkait dengan berkata atas Allah tanpa ilmu. Ya. Serta masalah-masalah yang terkait dengannya. Masalah apa tadi? Berfatwa dan menulis karya itu tulis. Harus berhati-hati dan mengedepankan prinsip bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu. Masalah 116. Ya, sebelum antum liburan, ya. Gimana? Kita selesaikan ini. Kan mau liburan sepekan. Sepekan nanti kita enggak belajar. Ya, sampai masuk waktu. Tanaqud aqwalihim wa tadarubuha, ya. Tanaqud dan tadarub. Ucapan-ucapan mereka saling bertentangan. At-tanaqudul wadih. Ya, kontradiksi yang jelas, pertentangan yang jelas. Lima kadzabu bil haq. Disebabkan karena mereka mendustakan kebenaran. Kama qala ta'ala bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij. Bahkan mereka mendustakan al-haq tatkala al-haq itu datang kepada mereka, fahum fi amri marij, sehingga mereka berada dalam urusan yang marij. Marij, kata Syekh dalam syarah, mukhtalif, dalam urusan yang, ya, mukhtalif, yang berselisih, dalam urusan yang bertentangan. Mereka berada dalam urusan yang bertentangan. At-tanaqudu adalah tadarubul aqwal wa ikhtilafuha. Ya. Ucapan-ucapan itu saling bertentangan dan saling berselisih satu sama lain. Ya, ada pertentangan di antaranya. Kontradiksi. Nah, ucapannya kan kontradiksi. Dia mengucapkan A, ternyata amalannya B. Ya. Naam. Faman tarakal haqqo, maka barang siapa yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bitanaqud, maka akan diuji dengan sikap kontradiktif, sikap bertentangan. Ya. Wa tadarubi aqwali, dan saling bertentangan ucapan-ucapannya. Nah, ini hukuman bagi orang yang meninggalkan kebenaran. Ucapannya akan saling bertentangan. Li'anna dhalala yatasya'abu wa la hadda li sya'bihi. Karena kesesatan itu bercabang-cabang dan tidak ada batasan cabangnya. Sangat banyak. Wa ammal haq, adapun kebenaran, fa innahu syai'un wahidun. Kebenaran itu adalah syai'un wahidun. Sesuatu yang bersifat tunggal, la yatasya'abu, tidak bercabang-cabang, wala yakhtalif, dan tidak bermacam-macam. Naam. Allah mengatakan, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka madza ba'dal, apakah setelah kebenaran itu? Yakni tidak ada setelah kebenaran itu illa dhalal, kecuali kesesatan. "Faman tarakal haqqo," maka barang siapa meninggalkan al-haq, "waqa'a fid dhalal," maka dia jatuh pada kesesatan. Ya. Jatuh pada kesesatan. Wadolalu macahatun. Sementara kesesatan itu sifatnya simpang siur, tidak jelas waliyadzubillah. Fatajidu ashabah, maka engkau mendapati orang-orangnya mukhtalifina fima bainahum, berselisih di antara mereka. Bal tajidul wahida minhum mukhtalifatun ara'uhu, bahkan engkau mendapati al-wahida minhum ya mukhtalifatan ara'uhu, salah seorang dari mereka pendapatnya bermacam-macam. Nah, kenapa? Li'annahu laysa indahu hudan yasiru 'alaihi, karena dia tidak memiliki petunjuk yang dia berjalan di atasnya. Wa innama yatakhabbab, ya, sesungguhnya saja dia serampangan. Taratan yaqulu kada wa taratan yaqulu kada, terkadang dia mengucapkan begini, terkadang dia mengucapkan begitu. Ya, jadi yatakhabbab, bertentangan ucapannya. Qala ta'ala bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij, yakni mukhtalif, ya, sehingga mereka berada dalam urusan yang bertentangan. Fa ahlul batil yakhtalifuna fi ma bainahum, orang-orang yang berada di atas kebatilan berselisih di antara mereka. Berselisih di antara mereka. Nah, wa ta'adun. Wa ta'aduna wa yudillu ba'dhum ba'dha, mereka saling bermusuhan dan saling menyesatkan satu sama lain. Aw yukafiru ba'dhum ba'dha, atau lebih parah dari itu, mengkafirkan satu sama lain. Itu ahlu al-batil. Amma ahlul haq, adapun ahlul haq al-mutamassikuna bil haq, yang berpegang teguh dengan kebenaran, fa innahum la yakhtalifun, maka mereka tidak berselisih. Tidak berselisih, ya, dalam hal prinsip. Wa in ikhtalafu, dan apabila mereka berselisih an ijtihadin, karena ijtihad, fa innahum la yata'aduna wa la yataqaffa'un, maka mereka tidak saling bermusuhan dan tidak saling memutus hubungan. Ya. Wa idza tabayyana lahum as-shawab, dan apabila menjadi jelas untuk mereka as-shawab, kebenaran, raja'u ilaihi, mereka rujuk kepadanya. Ini sikap ahlul haq, ya. Nah. Jadi mereka tidak berselisih dalam perkara prinsip. Perselisihan mereka dalam perkara-perkara yang di situ ijtihad dibolehkan, dan ketika berselisih pada perkara-perkara yang dibolehkan, mereka tidak saling bermusuhan, tidak saling memutus satu sama lain, dan apabila menjadi jelas kebenaran bagi mereka, mereka rujuk. Wa taraku aqwalahum, dan meninggalkan ucapan-ucapan mereka. Qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, maka apa yang kalian perselisihkan padanya dari sesuatu, fa hukmuhu, maka hukumnya ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagai contoh, kata Syekh menutup penjelasan ini, wa tajiduna al-khilafa bainal a'immatil arba'ah, kalian mendapati perselisihan antara empat imam. Ya, empat imam madhab. Siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Wa bainal fuqaha, dan perselisihan antara ulama-ulama ahli fikih, wala ahada minhum dhallal al-akhar, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyesatkan yang lain, au kaffarul akhar, ataukah mengkafirkan yang lain. Kullun ya'malu bihasabi ma yadhharu lahu min ad-dalil, masing-masing beramal sesuai dengan apa yang nampak baginya dari dalil. Ya. Fa idza dhahara, dan apabila jelas annahu mukhalifun, bahwa dia menyelisihi, raja'a ilal haq, maka dia kembali kepada kebenaran. Itu ahlul haq, ya. Nah, contohnya pada a'immah al-arba'ah dan ahli-ahli fiqih. Amma ahlu dolal, adapun orang-orang sesat, falin salahum marji'un, mereka tidak memiliki marji'. Yarji'una ilaihi, mereka kembali kepadanya. Wa innama marji'u kullim minhum ila hawahu. Ya. Marji' masing-masing mereka adalah hawa nafsu wal ahwa'u takhtalif. Sementara hawa nafsu itu bermacam-macam, ya, berbeda-beda. Nah, jadi pentingnya untuk menyamakan marji' dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Baik, selesai ya masalah 106. Jadi malam ini kita mempelajari dua masalah, ya. Masalah 15 dan masalah 16. Tugas antum menghafalkannya. Ya, disetorkan pada al-utlah setelah liburan selama sepekan. Ya, jadi masuk hari Ahad, ya, jangan ada yang telat. Nanti kalau telat diikop. Ya. Dicari hari Ahad pas belajar masail jahiliyah. Pum, mana fulan? Belum datang Ustaz. Nah. Ikopnya baca 10 masail. Gimana? Sepakat? Sepakat ya? Kalau antum telat hari Ahad, dicari fulan mana? Belum datang Ustaz. Apa udurnya? Enggak ada udur. Baca 20 masail. Kalau enggak, ya berdiri sampai dia menghafalnya 10 masalah. Pilih yang pendek-pendek, enggak apa-apa. Ya. Sepakat ya? Baik, barakallahu fiik. Tafadhol. Subhanallah.